Tak ku sesali cintaku untukmu, meskipun dirimu ternyata untukku sejak pertama. Kau mengisi hari-hariku, aku telah meragu, mengapa harus dirimu? Aku takkan bertahan bila tak teryakinkan sesungguhnya cintaku memang hanya untukmu. Sungguh ku tak menahan bila jangan suratan menuliskan dirimu memang bukan untukku selamanya. Sesungguhnya cintaku memang hanya untukmu. Sungguh ku tak menahan bila jalan suratan menuliskan dirimu memang bukan untukku. Oh.